Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin nabiyil ma'mun. Talabu Quraisyin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasifa lahum Baitul Maqdis. Qalu hal tastati'u an tasifa lana Baitul Maqdis? وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد فقام المطعم بن عدي فقال أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه وكيف هيئاته فإن يكن محمد صادقا فسأخبركم وإن كان كاذبا فسأخبركم فقال يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئاته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط فرفع الله لأنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وفي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه أمين. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضئ دون دار أقيل فنعته وأنا أنظر إليه فلما فرغ من نعته قال المشركون أما النعت فوالله لقد أصابه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita masih dalam topik Isra Mi'raj Nabi SAW. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan itu berkaitan dengan permintaan Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan bagi mereka bagaimana Baitul Maqdis yang beliau kunjungi. Ya, semua orang Quraisy tahu Nabi tak pernah ke Baitul Maqdis sebelumnya. Bahkan tak semua orang-orang yang ada di kota Mekah pernah ke Baitul Maqdis. Karena itulah mereka ingin meminta bukti dari perkataan Nabi SAW beliau telah berangkat ke sana. Maka mereka berkata kepada Nabi, apakah kau mampu menjelaskan kepada kami tentang bagaimana Baitul Maqdis, dan di tengah mereka ada yang telah pernah pergi ke sana. Ya, berkata Al-Mut'im bin Adi, akulah orang yang paling tahu tentang Baitul Maqdis di antara kalian. Ya, bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Jika Muhammad itu jujur, pasti dia akan beritahukan dengan benar. Apabila dia berdusta, maka aku akan beritahukan di mana letak kedustaannya. Maka berkatalah dia, ya Muhammad, akulah orang yang paling tahu di antara manusia tentang Baitul Maqdis. Beritahukan aku bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Berkata Rasulullah SAW, aku melihat diriku ketika itu sedang berada dalam Hijr Ismail, dan Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya kepadaku tentang berbagai hal berkaitan dengan Baitul Maqdis yang kala itu aku tidak ingat sepenuhnya. Maka aku benar-benar dalam kesulitan atas pertanyaan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku tentang Baitul Maqdis, menampakkan kepadaku apa yang mereka tanyakan tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang Baitul Maqdis. Ya, maka aku dapat menjawab apapun yang mereka tanyakan seluruhnya. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, maka Allah tampakkan untukku Baitul Maqdis. Ku beritahukan kepada mereka tentang segala sesuatu yang mereka tanya tentang Baitul Maqdis, seolah-olah aku sedang melihat kepadanya. Ya, tentunya orang yang baru sekali datang ke satu tempat, ya, tak harus dia itu benar-benar hafal dengan segala sesuatu. Ya, mereka meminta rincian tentang Baitul Maqdis. Tentu Nabi SAW tidak ingat sepenuhnya. Namun Allah tampakkan kepada Nabi Baitul Maqdis. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, maka aku mulai menyipati tentang Baitul Maqdis. Ya. Kemudian sebagian hal aku merasa ragu dalam menyipatinya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadaku Baitul Maqdis seolah-olah aku melihatnya lebih dekat daripada rumahnya Aqil. Ya. Aqil bin Abi Talib. Nah, maka aku menyipati dengan mereka, kepada mereka segala sesuatu yang mereka tanyakan. Manakala aku selesai menceritakan apa yang mereka tanyakan tentang Baitul Maqdis, maka berkatalah orang-orang musyrik, apa yang disifati Muhammad adalah benar. Ya, ini sudah terbukti kebenaran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum ayatu dhalika anni marartu bi'irin lakum bi makani kadha wa kadha fa anfarahum hissud dabba al buraq فَنَدَّ لَهُمْ بَعِيرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدْ غَطَّوْا عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِبْتُ مَا فِيهِ ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَعَلَى إِيرِهِمْ جَمَلٌ أَوْرَاقُ عَلَيْهِ غَرَارَاتٌ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءٌ وَالْأُخْرَى بَرْقَاءٌ فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِيرُ إِذَا عَلَيْهَا ذَلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْإِنَاءِ فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءا ماء ثم غطوه وأنهم ذهبوا فوجدوه مغطى كما غطوه ولو يجد فيه ماء وسألوهم هل ضل لكم بعير قالوا نعم ند لنا بعير فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه فعجب الكفار لما عرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما زادهم ذلك إلا نفورا وتغيانا كبيرا. Ya, kemudian Nabi juga beritahukan kepada mereka bukti kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau pernah melewati sekumpulan orang-orang yang sedang berjalan di satu tempat. Maka karena buruk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat lari salah satu daripada tunggangan mereka. Maka Nabi menunjukkan kepada mereka ke mana arah tunggangan tersebut berlari. Kemudian juga Nabi terangkan bahwasanya mereka memiliki wadah air, dalamnya ada air yang mereka tutup. Kemudian Nabi menyingkap tutupnya, kemudian meminum daripadanya, kemudian menutup kembali sebagaimana sedia kala. Juga Nabi menjelaskan bahwasanya orang-orang tersebut memiliki satu unta yang berbeda dengan unta lainnya warnanya, ya, yang mana unta tersebut memikul dua wadah, ya. Dua wadah bagian kiri dan kanannya, yang satu berwarna hitam, yang satu lagi berwarna coklat kehitam-hitaman. Kemudian tatkala apa yang dikatakan Nabi SAW disampaikan, setelah itu datanglah ya rombongan tersebut sebagaimana yang Nabi katakan. Semua yang Rasulullah sifati tentang unta yang ada bersama mereka ada. Ya, mereka juga orang Quraisy bertanya kepada rombongan tersebut tentang wadah yang mereka bawa. Mereka beritahukan bahwa wadah mereka letakkan padanya air, kemudian akan tutup. Ya, kemudian manakala mereka terbangun, mereka lihat, mereka buka, ternyata airnya sudah ya berkurang dan bahkan sudah tidak ada. Juga orang Quraisy bertanya kepada mereka tentang unta mereka yang lari dari mereka. Mereka mengatakan, ya, unta kami lari sampai kami dengar suara seseorang mengingatkan kemana arah unta kami berlari sehingga kami kembali mendapatinya. Maka orang-orang kafir merasa kagum dengan informasi yang diberikan Nabi SAW, semuanya tepat. Namun tentulah orang-orang kafir ya tidak menerima semua berita yang disampaikan Nabi SAW karena kekufuran dan kesombongan mereka. Jadi apa yang Rasulullah katakan semua terjadi, benar apa adanya. Baitul Maqdis benar, tentang kafilah yang dilihat Nabi juga benar. Tapi mereka orang-orang kafir tetap dalam kekufurannya. Ya, karena mereka bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran diri mereka. Naam. Qultu wa qad akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil Isra' awwalan. Falamma dhaharat lahum أمارات صدقه على تلك المعجزة أخبرهم بما هو أعظم منها وهو المعراج. Ya, berkata pengarang kitab kita, Rasulullah menginformasikan kepada mereka pertama kali tentang bagaimana perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Nabi telah berhasil meyakinkan mereka tentang perjalanannya ke sana dan segala macam bukti-buktinya, ya, setelah itu Rasulullah pun berbicara kepada mereka tentang mukjizat lebih besar daripada itu, yaitu mukjizat Allah perjalankan Nabi, Allah angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Itulah namanya Mi'raj. Nah, qala al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala wa qad ayana sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati min al-ayati wal umuri allati law ra'aha aw ba'daha ghayruha la asbaha mundahishan aw ta'isha al-aqli, walakinahu sallallahu alaihi wasallam asbaha sakina يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة. Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan manakala Nabi melihat pada malam hari tersebut berbagai macam perkara-perkara yang begitu dahsyat. Dia naik ke langit, segalanya dia lihat. Sekiranya selain Nabi melihatnya, tentulah orang tersebut akan merasa kaget, akan kehilangan akal. Ya, tapi Nabi SAW tetap tenang, tentram. Rasulullah khawatir jika dia mulai menceritakan kepada kaumnya dengan apa yang dilihat, ya, di langit sana, mereka pasti mendustakannya. Karena itulah Nabi menggiring mereka untuk percaya dengan Nabi dengan menceritakan kepada mereka perjalanannya ke Baitul Maqdis pada malam hari tersebut. Manakala mereka percaya, karena semua yang mereka tanyakan dijawab Nabi, barulah Nabi menceritakan perjalanannya ke langit, berjumpa dengan para nabi-nabi dan seterusnya. Naam. Fawaidu qissatil Isra'i wal Mi'raj. Qala al-Hafidhu fil Fathhi wa fi hadisil Isra'i wal Mi'raj min al-fawaid. Awalan, anna lis-sama'i abwaban haqiqiyatan wa hafadan muwakkilina biha. Ya, adapun faedah yang dapat diambil daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, pertama, memang langit memiliki pintu-pintu yang sebenar-benarnya, dan langit memiliki para penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk menjaganya. Naam. Tsaniyan wa fi itsbatul istihdan. Dan dalam hadis ini ditetapkan bahwasanya untuk masuk ke suatu tempat harus izin terlebih dahulu. Naam. Tsalitsan wa fihi annahu yanbaghi liman yasta'dhinu an yakula ana fulanun wa la yaktasira ala ana li'annahu yunafi matlubal istifham. Dari hadis ini dipahami bahwasanya orang yang minta izin untuk masuk ke tempat, jika ditanya siapa, hendaklah menjawab dengan namanya. Bagaimana Jibril ditanya siapa, kata Jibril, saya Jibril. Jangan hanya mengatakan saya, karena saya banyak atau siapa-siapa. Ya, begitulah jika ditanya, menyebutkan siapa namanya. Ya, jangan hanya mengatakan siapa, saya siapa, saya Jibril, saya fulan dan seterusnya. Naam. Rabi'an wa anna al-marra yusallimu 'ala al-qa'id wa in kana al-marru afdhal min al-qa'id. Kemudian juga hadis ini menunjukkan orang yang berjalan dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk, walaupun yang berjalan yang lebih utama daripada yang duduk. Ini diambil daripada salam Nabi kepada para nabi-nabi. Nabi berjumpa dengan Isa, dengan Musa dan lain-lain, Nabi mengucapkan kepada mereka salam, mereka duduk, Nabi berjalan. Padahal lebih utama Nabi daripada mereka. Nah, kata Nabi, yusallimul maru al-qa'id. Hendaklah mengucapkan salam orang yang berjalan terhadap orang yang duduk. Naam. Wa fihi istihbabu talaqqi ahli al-fadli bil bistri wa tarjibi wa tarhibi wa tsana'i wa du'a'i. Dan ini adalah hadis ini di antara faedahnya menunjukkan anjuran untuk menjumpai orang-orang yang memiliki keutamaan. Ya, dan memberitakan kepada mereka tentang perkara-perkara yang menyenangkan mereka. Ya, mengucapkan kepada mereka ucapan-ucapan selamat, pujian dan doa. Ya. Nah. Wa fihi jawazu madhil insanil ma'muni 'alaihi liftitanu fihi wajhihi. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita memuji orang-orang yang sekiranya kita yakin dia tidak akan terfitnah dengan pujian kita. Ya, di mana kita lihat di sini nabi-nabi, malaikat memuji Nabi Muhammad SAW. Ya, wa fihi jawazul istinadi ila al-qiblati bi dhahri wal ghairi ma'khudun min istinadi Ibrahim alaihi salam ila al-baitil ma'mur wa huwa kal-ka'bati fi annahu qiblatun min kulli jihatin. Dalam hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya kita boleh menyandarkan punggung kita ke arah kiblat, ya, atau dengan lainnya, ya. Sebagian orang mengatakan tak boleh membelakangi kiblat, ya, tak boleh menyandarkan punggung ke kiblat. Di mana dalam kisah ini Nabi Muhammad melihat Ibrahim menyandarkan punggungnya ke kiblatnya para malaikat di langit, itu Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur itu bagaikan Ka'bah di bumi. Naam. Wa fihi jawazu nasxil hukmi qabla wuqu'il fi'li. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mungkin saja, boleh saja bagi Allah menghapus suatu ketentuan hukum padahal ketentuan tersebut belum lagi terjadi, belum lagi dilaksanakan. Diambil daripada ketentuan Allah menghapuskan 50 rakaat menjadi 5 rakaat padahal belum lagi dilakukan hal tersebut. Naam. Wa fihi fadlu sayri bil laili 'ala sayri bin nahari lima waqa'a min al isra'i bil laili wa lidhalika kanat aktsaru 'ibadatihi sallallahu 'alaihi wa sallam bil laili wa kana aktsaru safari sallallahu 'alaihi wa sallam bil laili wa qala sallallahu 'alaihi wa sallam fil hadisi sahih alladhi rawahu Ahmad fi musnadihi 'alaikum bid dulja fa innal arda tutwa bil laili. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan berjalan musafir di malam hari, karena peristiwa Isra itu terjadi di malam hari dan kebanyakan ibadah Nabi juga dilakukan di malam hari. Bahkan kebanyakan safarnya Nabi dilakukan di malam hari. Bahkan terdapat hadis yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi mengatakan alaikum bidduljah, hendaklah kalian berjalan di awal malam. Fa innal ardha tutwa billayl, sesungguhnya bumi itu didekatkan Allah jika telah datang malam hari. Ada yang mengatakan dengan hakikatnya, jika malam hari bumi didekatkan. Ada yang mengatakan ini adalah merupakan bahasa kiasan. Bahwasanya malam hari karena perjalanan nikmat terasa menjadi dekat. Udaranya nyaman, tak panas, terasa menjadi dekat. Tidak sebagaimana berjalan di siang hari yang panasnya terik, padang pasir mereka tempuh, menyulitkan, menyusahkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Wa fihi أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. نعم. Hadis ini menunjukkan bahwa pengalaman begitu pentingnya untuk menjadi pelajaran, ya, daripada berbagai macam informasi-informasi yang banyak. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari mana dapatkan? Daripada kisah Musa dengan Bani Israel. Nعم. استفاد ذلك من قول موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عالج الناس قبله وجربهم. Ya, diambil daripada yani nasihat Musa kepada Nabi SAW agar minta kepada Allah dikurangi 50 rakaat. Kenapa? Karena Musa telah mencoba orang-orang di masanya. Ya, maka mereka tak mampu mengerjakannya. Naam. ويستفاد منه تحكيم العادة وتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة. Ya, kemudian dari hadis ini juga diambil faedah bahwasanya kita boleh merujuk kepada kebiasaan. Dalam kaidahnya al-adatu muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi suatu hukum. Ya. Di mana kata Musa kebiasaan mereka tak mampu, jangankan ya 50, kurang daripada itu mereka tak mampu. Bahkan 5 kali pun mereka tak mampu. Ya, itu kebiasaan mereka. Jadi ini kebiasaan diceritakan Musa sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan ya tentang kondisi umat-umat yang datang sebelum kita. Ya, yang mereka itu lebih kuat badannya daripada umat ini, namun mereka tetap tak mampu. Naam. Waqad qala Musa alaihi salam fi kalamihi annahu 'alajahum 'ala aqall min dhalika fama waqafuhu wa istafadu minhu anna maqam al-khullati maqam ar-ridha wa taslim. Nah, jadi kata Musa alaihi salam, aku sudah coba umat-umat di masaku. Namun mereka tidak mampu menjalankannya. Ambillah pelajaran, kata Musa kepada Muhammad. Kemudian dari kisah ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya kedudukan al-khullah, ya, dalam bahasa Arab cinta itu memiliki banyak sekali ungkapan. Ungkapan cinta yang tertinggi adalah al-khullah, gelarnya al-khalil. Nabi Muhammad telah mencapai tingkat tertinggi daripada kecintaan Allah kepadanya, sehingga Nabi Muhammad diberikan gelar Khalilullah, sebagaimana Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Kata Rasulullah, Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Ini tingkat tertinggi, ya, lebih tinggi daripada gelar Habibullah. Habibullah itu enggak setinggi Khalilullah, ya. Dan hal ini menunjukkan Allah SWT meridai orang tersebut, ya, dan menunjukkan ketundukan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa maqamut taklimi maqamul idlali wal insibat. Wa min thamma istabadda Musa alaihi salam bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam bi talabit takhfifi duna Ibrahim alaihi salam. Ma'anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam min al ikhtisasi bi Ibrahim alaihi salam أزياد مما له من موسى عليه السلام لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والتباع في الملة. Kemudian dari situlah Musa alaihi salam, ya, meminta dari Nabi yang mulia SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ibrahim yang meminta kepada Nabi Muhammad, tapi Musa. Padahal Ibrahim lebih tinggi jabatannya sebagai kakeknya Nabi SAW. Ya, ma'anna lin Nabi SAW min ikhtisas bi Ibrahim. Padahal Nabi memiliki hubungan yang lebih khusus kepada Ibrahim daripada hubungan Nabi dengan Musa AS. Ya, karena Ibrahim sebagai bapak bagi Nabi yang mulia SAW, kedudukannya pun lebih tinggi. Ya, dan beliaulah mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Naam. Wa fihi anna al-jannata wan nara qad khuliqata liqauli sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-jannatu wan nar. Kemudian hadis ini menunjukkan surga dan neraka itu telah tercipta. Diambil daripada perkataan Nabi, ditunjukkan kepadaku surga dan neraka. Naam. Wa fihi istihbabul iktsar min su'alillahi ta'ala wa taksiril syafa'ati 'indah lima waqa minhu sallallahu alaihi wasallam fi ijabati masyurata Musa alaihi salam fi su'ali takhfif. Kemudian hadis ini menunjukkan anjuran untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi dengan Nabi SAW, dia mengabulkan saran daripada Musa alaihi salam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Naam. Jadi itu syafaat Musa AS dari Rasulullah SAW, agar Rasulullah minta kepada Allah untuk diringankan umatnya. Ya, naam. Wa fihi fadilatul istihja. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sifat malu, di mana Nabi SAW setelah, yakni Allah tentukan lima, Nabi malu lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kepada Musa, "Ya Musa, aku sudah malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, keutamaan sifat malu. Naam. Wa fihi badlun nasihati liman yahtaju ilaiha wa illam yastashir an-nasihu fi dhalik. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk memberikan nasihat kepada orang yang dianggap membutuhkannya, meskipun orang nasihati tersebut mungkin tidak bisa melakukan semua nasihat. Di mana Musa banyak memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk, ya, memohon kepada Allah agar dikurangi, walaupun akhirnya Nabi yang mulia SAW tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa malu. Naam. Mawaqitus shalah. Lamma asbaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min sabihati lailatul Isra, ja'ahu Jibril alaihi salam hina zaghatish syam, fabayyana lahu kayfiyyatash shalati wa awqataha. Kemudian tentang waktu-waktu salat. Manakala telah datang pagi hari, ya, sejak dijalankannya Rasulullah SAW ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke langit, Maka datanglah Jibril di pagi harinya ketika matahari sudah tergelincir waktu zuhur. Maka Jibril mengajarkan kepada Nabi bagaimana salat dan bagaimana waktunya. Artinya apa yang dikerjakan Nabi salat itu langsung daripada Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala, tentang rakaatnya, bagaimana waktunya dimulai, bagaimana waktunya berakhir. Jadi sungguh ibadah salat ibadah yang begitu dahsyat, diambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintahnya di langit. Semua ibadah turun perintah di bumi kecuali salat, perintahnya di langit. Penjelasannya, keterangannya, bagaimana mengerjakannya langsung Jibril dari langit turun mengajarkan Nabi bagaimana salat zuhur, bagaimana bilangan rakaatnya, bagaimana waktunya masuk, bagaimana keluar, dan lima waktu. Seluruhnya demikian keadaannya. Naam. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanada bi ashabi as-salatu jami'ah fajtama'u فصلى به جبريل وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وسميت تلك الصلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت أو لأنها فعلت عند قيام الظهيرة. Maka Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya agar berkumpul. Mereka pun kumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Jibril. Rasulullah melihat Jibril, mengikuti Jibril. Adapun manusia, para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengikuti Jibril, para sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutlah salat itu dengan nama salat zuhur karena waktunya memang ketika waktu zuhur, ya, waktu matahari tergelincir. Ya, karena itu disebut dengan zuhur. Naam. Rawal Imam Ahmad fi musnadhi wal Hakim bi sanadin sahihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril faqala قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال ثم قم فصلي فصلى حين barqa al-fajr aw qala hinna satu al-fajr. Hasbuka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya tentang waktu-waktu salat, dari mana datangnya waktu salat. Dan Imam Hakim pun meriwayatkan juga dalam dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Mustadrak dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi Jibril. Ya. Jibril berkata kepadanya, "Qum fasalli." Bangunlah, kerjakan salat. Maka Nabi pun mengerjakan zuhur ketika matahari tergelincir. Inilah waktu awal zuhur. Tergelincir maksudnya apa? Ya, ketika matahari berada di atas kepala tapi condong sedikit ke barat sehingga muncul bayang-bayang. Itulah namanya tergelincir. Tergelincir dari atas kepala. Sebenarnya tanpa jam pun kita tahu bagaimana salat dengan melihat perjalanan matahari. Jam ini adalah perkara yang baru, dahulu enggak ada di masa Nabi SAW. Mereka salat dengan melihat matahari. Jadi awal zuhur dengan tergelincirnya matahari ketika sudah condong sedikit ke barat sehingga ada bayang-bayang sesuatu. Ketika matahari pas di atas kepala maka tak memiliki bayang-bayang tentunya. Ketika ada sedikit tergelincir sudah sedikit ada bayang-bayang pula. Itulah waktu zuhur. Kemudian datang pula asar. Maka berkata Jibril ketika asar, Jibril datang kembali. Wahai Muhammad, bangunlah, kerjakan asar. Maka Nabi mengerjakan asar ketika bayangan segala sesuatu sepanjangnya. Kapan asar dimulai? Asar itu dimulai ketika matahari sudah condong ke barat sehingga bayang-bayang sesuatu setinggi dirinya. Ya, misalnya ini yang bendera, tingginya segini. Ketika condong ke barat matahari, pastilah ya, dalam posisi ketika panjang bayangannya setinggi dia, itulah waktu asar masuk. Jadi waktu asar ketika bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Ketika bayang-bayang tubuh kita setinggi kita, itulah waktu asar. Kemudian datang kepada Jibril dan berkata kepada Muhammad, bangunlah, kerjakan sholat. Maka Nabi pun mengerjakan ya sholat maghrib. Hina wajabati syamsu, manakala matahari tenggelam. maghrib waktunya matahari tenggelam, tak ada lagi, tak tampak lagi, tenggelam. Thumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi Jibril di kala isya. Qala qum fasalli, bangunlah, kerjakanlah salat. Hina ghabas syafaq, ketika warna merah jingga yang ada di barat telah hilang. Ya, kalau matahari tenggelam masih ada warna jingga di belakang. Ya, di ufuk barat itu warna jingga ada. Terus sambat laun melemah-melemah hilang. Manakala hilang warna jingga, datanglah waktu isya. Thumma ja'ahul fajr, kemudian datang Jibril di waktu fajar, semburat fajar yang muncul di ufuk timur. Ya, membuat sedikit ada warna yang agak terang di langit, walaupun seluruh langit masih hitam, tapi di ufuk sana timur sudah muncul semburat fajar yang tersebar. Tapi yang lain-lain semuanya masih gelap, itulah fajar. Ya, kalau sekarang ini sudah lewat fajar, sebentar lagi kan terbit matahari. Ketengok semuanya sudah terang. Kalau fajar hanya ufuk timur saja yang sedikit tersebar padanya, ya sedikit cahaya. Kata Jibril, bangunlah, kerjakan sholat. Maka Nabi pun mengerjakan sholat subuh, manakala fajar telah datang menyingsing. Fajar tak sama matahari ya. Ya, serangan fajar, bukan serangan fajar itu ketika matahari datang, sebelum matahari terbit, itu fajar. Kalau fajar, sholat ketika terbit fajar, bukan ketika terbit matahari, harus dibedakan. Awqala hina satu'al fajar, ketika muncul fajar. Naam. Thumma ja'ahu fil ghadi lidhuhri faqala kum fasallih fasalla adh-dhuhra hina sara dhillu kulli shay'in mithluhu. Thumma ja'ahu lil 'asri faqala kum fasallih fasalla al-'asra hina sara dhillu kulli shay'in mithlihi. Thumma ja'ahu lil maghribi waqtan wahidan lam yazal 'anhu. Thumma ja'ahu lil isha'i hina dhahaba nisbu al-layli aw qala ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. Kemudian besoknya setelah lima waktu dikerjakan Nabi, turun kembali Jibril. Ya, Jibril turun manakala zuhur. Ya, kata Jibril, bangunlah, kerjakan sholat. Maka Nabi pun mengerjakan sholat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Kemarin Rasulullah mengerjakan asar ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Pada hari kedua ini Rasulullah mengerjakan zuhur ketika bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Menunjukkan bahwasanya waktu zuhur itu sejak tergelincir matahari ketika sedikit ada bayang-bayang sampai bayang-bayang sesuatu setinggi dia. Itulah akhir waktu zuhur dan awal waktu asar. Jadi akhir zuhur itulah awal asar. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, datang sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya dia. Ya, kemarin Rasulullah sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu setingginya. Hari kedua Rasulullah SAW sholat asar diperintahkan Jibril ketika bayang-bayang sesuatu dua kali dia. Berarti inilah akhir daripada waktu asar. Jadi waktu asar kapan? Sejak bayang-bayang seseorang itu setinggi dia, atau bayang-bayang sesuatu setinggi dia, hingga bayang-bayang sesuatu menjadi dua kali lipat lebih tinggi daripada dia. Itulah akhir waktu asar dalam keadaan sifatnya ikhtiar. Dalam keadaan darurat, asar ini boleh dikerjakan sampai sebelum matahari tenggelam. Waktu sholat ada dua, bahkan tiga. Yang pertama waktu yang lebih utama, keutamaan. Itulah waktu awal, itu yang paling utama untuk setiap sholat kecuali zuhur. Ya, kalau panas bersangatan lebih utama dimundurkan dan isya. Ya, yang kedua waktu yang luas, waktu yang luas yang bisa dikerjakan pada sholat. Ya, yang ketiga adalah waktu yang sempit. Hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Jadi waktu asar itu waktu utamanya di awal waktu. Waktu luasnya adalah sejak matahari setinggi seseorang sampai dua kali dia. Lebih daripada itu waktu darurat. hanya boleh ketika kondisi darurat, safar, sakit, baru kita boleh. Walaupun matahari sudah lebih daripada dua kali bayang-bayang seseorang, bayangannya. Namanya waktu darurat. Karena kita safar, matahari mau tenggelam, baru sholat asar boleh. Kalau tidak, kita berdosa. Kemudian Jibril datang untuk sholat maghrib pada waktu yang sama sebagaimana kemarin. Dari sinilah para ulama mengatakan maghrib itu waktunya sempit. Karena Jibril datang melaksanakan sholat maghrib, menyuruh Nabi sholat maghrib pada waktu yang bersamaan. Ya, kata, karena itulah kata mereka sholat maghrib itu waktunya sempit. Ya, enggak luas. Karena itulah sebagian orang cepat-cepat dia melaksanakan iqamat. Tapi jumhur ulama mengatakan waktu maghrib itu sejak matahari tenggelam sampai bayang-bayang warna merah jingga di barat tenggelam, habislah waktu maghrib. Ya. Tapi ketika Jibril datang pada waktu yang bersamaan. Ya. Kemudian datang Jibril ketika Isya. Kapan? Ketika telah lewat setengah malam atau sepertiga malam. Dan waktu Isya, kata para ulama, waktu yang paling utama Isya telah diakhirkan. Ya, paling utama. Waktu yang luas sejak hilangnya warna merah jingga di barat sampai setengah malam, itu waktu yang paling utama. Setengah malam. Kalau jam 6 matahari tenggelam, berarti jam 12 malam itu waktu ya Isya itu berakhir. Sampai setengah malam, waktu Isya berakhir jam 12 malam. Ya. Namun dalam waktu darurat, misalnya ketiduran, musafir, sakit dan semacamnya, tetap boleh mengerjakan Isya walaupun telah lewat setengah malam sampai sebelum terbit fajar. Ini waktu darurat. Kalau enggak, kita berdosa. Ya. Kemudian Jibril datang ketika fajar, manakala keadaan benar-benar telah terang seperti sekarang ini, terang tapi belum terbit matahari. Inilah waktu akhir subuh, ketika telah terang tapi belum terbit. Terbit matahari habis waktu subuh. Ya, kata Jibril, kerjakanlah salat. Ya, maka Rasulullah pun salat fajar pada waktu ketika terang. Kata Jibril, inilah waktu-waktu salat tersebut, antara ini dan antara itu. Jadi penentuan salat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat al-mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah merupakan ketetapan bagi orang beriman yang telah Allah tetapkan. Jadi bukan dikarang-karang, Allah yang langsung menetapkan melalui Jibril alaihissalam. Kita padakan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika. Shallu ala ila anta. Astaghfiruk wa atubu ilaik.